Suasana biar hening. Iya. Lagune sing alus-alus. Terima kasih Bu Ibu. Awas lho Bu. Spesial untuk Mbak-mbak yang di sini. Re, ayo buat sing mesra bukan no arek. Oke. Kan ada re. Oh, aman. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Ogan, suaranya mana Ogan? Hidup Ogan. Mari tayo coket halus. Melok nyanyi mbak, ibu-ibu yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi. Gini deh. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Sekian lama. Ayo mbak. Dari waktu asik kekasih yang aduh lumayan. Bila jajah menjalan cinta foto dan kerinduan rusak ini. Takkan terlalu dalam luka yang kurasakan. Foto gak sote ngobong, aku juga sote ngai kuru. Ayo bang, sekopak bang. Hey. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Yo. Sekian lama aku cari hingga putus. Mantap. Cipokan mas. Saya kurang kompak tapi kurang kompak. Yang paling kini terluka atap bila terlarang kita untuk saling mencinta. Karena tukang pamit ini mang.